Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, pembahasan kita masih seputar tanda-tanda besar hari kiamat. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan poin yang keempat, yaitu tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan pada kesempatan ini kita akan memasuki poin yang kelima, yaitu khuruju ad-dabbah, keluarnya binatang melata. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keluarnya binatang melata di dalam surah An-Naml ayat ke-82. Qala ta'ala wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila ketentuan masa kehancuran alam telah terjadi kepada mereka, maka kami keluarkan kepada mereka dabbatan minal ard, binatang melata dari dalam bumi, yang berbicara kepada mereka annan nasa kanu biayatina la yuqinun, bahwa manusia tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir yang terkenal, yaitu tafsir Al-Qur'anul Azim, atau beliau menyebutkan dalam kitab An-Nihaya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang imam besar dari kalangan tabi'in, dan juga Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, salah seorang murid Abdullah bin Abbas dalam ilmu tafsir, bahwa kalimat tukallimuhum dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum, makna dari tukallimuhum adalah tukhatibuhum mukhatabatan, berbicara kepada mereka dengan pembicaraan. Dari apa yang kita kenal selama ini bahwa binatang itu tidak sama dengan manusia yang bisa berbicara, yang lahir dari pembicaraan karena dia memahami apa yang dia ucapkan. Dan Al-Imam Ibnu Jarir menguatkan pendapat bahwa pembicaraan dan ucapan yang muncul dari dabbah ini, dari binatang melata yang akan keluar dari bumi tersebut, adalah kalimat annan nasa kanu biayatina la yuqinun, bahwa manusia tidak yakin dengan ayat-ayat kami sesuai dengan zahir yang ada dalam ayat yang disebutkan tadi, sesuai dengan zahir ayat. Demikian pula dihikayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu dan Atha bin Abi Rabah. Kemudian beliau juga menyatakan juga pendapat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah imamul mufassirin, para imamnya ahli tafsir yang didoakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan dia tentang urusan agama dan ajari dia ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Bahwa kalimat tukallimuhum maknanya adalah tajrahuhum, tajrahuhum, melukai mereka, dengan makna taktub, menulis. Menulis apa? Ala jabinil kafir, kafir di dahi orang kafir, ditulis oleh binatang itu dengan tulisan kafir. Wa ala jabinil mu'min, mu'min, dan pada dahi atau kening orang mukmin ditulis dengan kalimat mukmin, sehingga masing-masingnya akan bisa saling mengenal. Ketika berjumpa ada tandanya, oh ini orang kafir, ini orang mukmin. Kenapa? Ada tulisannya, tandanya kafir, yang ini mukmin. Nah, dan juga dari beliau disebutkan bahwa maknanya adalah tukhatibuhum wa tajrahuhum. Kalau satu tadi berbicara, yang kedua dengan makna melukai. Pendapat yang ketiga adalah berbicara dan melukai. Artinya mengumpulkan dari dua pendapat tersebut. Dan beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan pendapat inilah yang lebih kuat dan lebih bagus, karena mengumpulkan antara dua pendapat tersebut sehingga tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dan beliau juga menyebutkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalau tadi dalam kitab An-Nihayah, di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim beliau menyatakan hadhihi dabba, binatang melata ini keluar di akhir zaman inda fasadin nas. Jadi ada sebabnya kemunculan dan keluarnya binatang ini ketika manusia dalam kondisi rusak. Dalam kondisi rusak. Wa tarkihim awamirallah, dan ketika manusia sudah meninggalkan perintah-perintah Allah, lalai dari kewajiban syariat, sudah tidak peduli dengan hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Wa tabdilihim ad-din al-haq, dan bahkan juga mereka mengganti, dirubah agama yang hak, yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berubah. Tauhid menjadi syirik, sunnah menjadi bid'ah, muncul tersebar berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Jalla fi'ula. Maka keluarlah dabbah ini kepada mereka. Keluarlah dabbah, binatang melata ini, kepada manusia. Dan disebutkan sebagian pendapat bahwa tempat keluarnya adalah dari Makkah. Sebagian pendapat menyebutkan dari tempat lain, namun kita katakan bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan secara pasti di mana tempat keluarnya binatang melata tersebut. Yang jelas yang harus kita imani dan harus kita yakini adalah bahwa hadhihi dabba satakhruju fi akhiriz zaman inda fasadin nas. Dia akan keluar di akhir zaman ketika manusia sudah dalam keadaan rusak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, dan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, menyebutkan bahwa qauluhu ta'ala, firman Allah yang kita bacakan di awal tadi dalam surah An-Naml ayat 82, waqa'al qawlu, wa idza waqa'al qawlu, apabila telah pasti ketentuan masa kehancuran alam. Ini diperselisihkan tentang maknanya. Apa sih makna dari idza waqa'al qawlu? Waqa'a itu artinya terjatuh. Kepastian ucapan. Dan juga diperselisihkan tentang kalimat ad-dabbah. Maka sebagian penafsiran menyebutkan waqa'al qawlu alaihim, maknanya adalah wajabal ghadabu alaihim, telah pasti kemurkaan atas mereka. Apabila telah pasti kemurkaan bagi mereka. Sebagian yang lain menyatakan seperti Mujahid Ibnu Jabr, kalau tadi dari Qatadah, Qatadah murid Abdullah bin Abbas. Mujahid juga menyebutkan tafsir yang lain, dan Mujahid ini juga murid Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagian ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri menyatakan tentang Mujahid ini, "Idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih." Kalau datang tafsir kepadamu dari Mujahid, maka cukup bagimu, karena beliau telah merangkum semua ilmu yang datang dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan al-qawlu alaihim, ucapan atas mereka, bi'annahum la yu'minun, bahwa mereka tidak beriman. Demikian pula pendapat yang lain datang dari Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, idza lam ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar, ketika mereka tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, wajab as-sakhatu 'alaihim, maka telah tetap kemurkaan atas mereka. Yang lain menyatakan seperti Abu Sa'id atau Abdullah bin Mas'ud adalah waqa'al qawlu, terjatuh ucapan, yakni dengan matinya para ulama dan hilangnya ilmu, serta Al-Quran diangkat. Serta Al-Quran diangkat. Walhasil barakallahu fikum, secara ringkas dari semua pendapat-pendapat yang ada, sebetulnya tidak ada pertentangan. Ini adalah pendapat yang saling menguatkan. Al-Quran diangkat, ilmu hilang, otomatis manusia akan semakin rusak dengan hilangnya ilmu dan perginya para ulama. Maka di saat itulah asar pengaruh dari ilmu akan hilang, manusia akan semakin sirna dari iman. Maka di saat itu kemurkaan Allah dan kemarahannya telah pasti berlaku kepada mereka. Oleh karena itu, kata beliau, qultu, aku katakan, wa jami'ul aqwal 'inda at-ta'ammuli tarji'u ila ma'na wahid. Semua pendapat-pendapat kalau diperhatikan, maka kembali mengerucut kepada satu makna. Mengerucut kepada satu makna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah jalla wa ala, di dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salasun idza kharajna," ada tiga hal yang apabila ia keluar, "la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Maka tidak bermanfaat bagi seseorang imannya. Kalau muncul tiga hal itu, dia baru mau beriman. Karena memang kemunculannya menuntut seseorang untuk segera beriman. Kenapa? Tanda kiamat akan dunia ini akan hancur sudah nampak. Berarti harus beriman kita segera. Maka ketika muncul tiga tanda ini, iman itu sudah tidak bermanfaat lagi. Atau baru saja beriman namun belum menunaikan amal saleh sedikit pun. Apa itu? Kata Rasulullah, "Tulu'us syamsi min maghribiha," terbitnya matahari dari barat, "wad-dajjal," dan keluarnya dajjal, "wadabatul ardi," dan keluarnya binatang melata dari dalam bumi. Nah. Kemudian bagaimana sih sifat atau bentuk dan wujud dari binatang tersebut? disebutkan bahwasanya banyak terjadi perselisihan seputar binatang melata ini, di mana tempat keluarnya, dan sudah kita jelaskan sebagian pendapat menyebutkan di Makkah, sebagian pendapat menyebutkan di tempat yang lain, sehingga tidak ada dalil yang sahih. Maka kita berhenti sebatas yang disebutkan, tidak melampaui dalil Quran dan juga tidak melampaui dalil dari sunnah. Kita menetapkan sebatas yang ditetapkan. Namun barakallahu fikum, sebuah hadis yang datang dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari, beliau menyatakan Rasulullah keluar menjumpai kami, di mana waktu itu kami sedang saling berbincang. Qala ma tadzakarun, apa yang sedang kalian perbincangkan? Qala nadzkuru as-sa'ah, kami sedang memperbincangkan tentang hari kiamat. Qala, Nabi menyatakan, innaha lam taquma as-sa'atu hatta taraw qablaha ashra ayatin. Kiamat itu tidak akan tegak, tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya ada 10 tanda. Ada 10 tanda. Dan sudah kita lewati beberapa tandanya. Maka Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah ad-dabbah, binatang melata yang keluar dari dalam bumi. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi, Muslim, dan Ahlus Sunan. Dan At-Tirmidzi menyatakan hadza haditsun hasanun sahih. Dan juga Muslim meriwayatkan dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara. Sebelum datangnya 6 perkara. Yaitu diantaranya tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, wad-dajjal, kemudian dajjal, wad-dabbah, dan binatang melata. Dalam hadis yang lain dari Muslim juga dari Abu Hurairah dengan lafaz badiru bil a'mali sittan, bersegeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara. 1, dajjal, wad-dukhan, keluarnya asap, wadabatul ardi, kemudian binatang melata yang keluar dari bumi, dan seterusnya. Dan disebutkan bahwa tidak diketahui secara pasti yang mana lebih dulu keluar, antara binatang melata ini yang keluar dari dalam bumi, yang dia akan berbicara kepada manusia, bahkan memberi tanda kepada manusia siapa yang mukmin, siapa yang kafir, antara dia atau keluarnya binatang ini dengan terbitnya matahari dari barat, mana yang lebih dulu. Ini tidak diketahui secara pasti. Namun yang ada adalah sebatas penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim. Kata beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna awwalal ayati khurujan, sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali keluar adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, wa khuruju ad-dabbati 'alan nasi duha, dan keluarnya binatang melata kepada manusia pada waktu duha, pada waktu pagi. Duha itu mencakup waktu mulai terbitnya matahari seukuran satu tombak sampai menjelang duhur, yakni sebelum tergelincir matahari, sebelum zawal. Ini masuk kategori duha. Jadi kalau orang mau melaksanakan sholat duha, itu bukan ketika matahari baru terbit, tapi ditunggu sejarak satu tombak. Kalau ukuran waktu disebutkan para ulama kurang lebih sekitar 3/4 jam, mungkin 45 menit. Nah, sekitar barakallahu fikum 1/4 jam, sekitar 1/4 jam. Kadar satu tombak. Itu terus sampai sebelum matahari tergelincir juga sekitar itu. Waktu kurang lebih 15 menit atau 20 menit sebelum masuk waktu duhur. Jadi kalau tidak sempat salat duha pagi jam 7, jam 8, bisa sampai jam 10, setengah 11, jam 11 masih dikategorikan waktu duha. Kemudian Nabi menyatakan wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha, yang mana saja yang keluar lebih dahulu antara binatang ini dengan tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, fal ukhra ala ithriha qariban, maka yang satunya itu akan mengikutinya segera, akan segera muncul dalam jarak yang dekat. Kalau misalnya yang lebih dulu adalah keluarnya dabbah binatang ini, maka akan segera setelah itu muncul atau terbit matahari dari barat. Kalau misalnya lebih dulu matahari terbit dari barat, akan segera setelah itu keluar binatang melata dari dalam bumi. Di sini juga hadis ini memberikan faedah bahwa binatang yang akan keluar itu pada waktu duha di pagi hari, antara pagi menjelang sampai menjelang siang. Loh, kenapa dikatakan bahwa ini awal tanda besar hari kiamat? Bukankah kita sudah melalui beberapa tanda sebelumnya? Bahkan kita katakan bahwa tanda paling pertama yang muncul adalah keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabiullah Isa, keluarnya Dajjal, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Terus kenapa dalam hadis ini disebutkan yang paling pertama keluar adalah binatang melata dari bumi dan terbitnya matahari dari barat? Dijelaskan oleh para ulama, ini sebetulnya tidak ada pertentangan. Bagaimana cara menafsirkannya? Caranya adalah bahwa keluarnya atau dari tanda yang ada di bawah ini, di bumi, keluarnya binatang itu sesuatu yang tidak lazim. Kalau Mahdi itu biasa manusia, kalau Dajjal juga adalah manusia, Ya'juj dan Ma'juj juga adalah manusia dari keturunan Yafith bin Nuh. Namun keluarnya binatang melata dari dalam bumi, keluar dari tanah, itu tidak biasa. Ketika kemudian keluarnya dia bisa berbicara kepada manusia dan bisa memberi tanda. Nah, sehingga pemaknaan dan penafsirannya adalah tanda dari dalam bumi yang tidak biasanya, itulah tanda pertama yang keluar. Adapun tanda dari atas adalah terbitnya matahari dari barat. Sekian lama waktunya yang tidak kita ketahui matahari terbit dari timur, kok tiba-tiba muncul dari barat. Maka tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan awalul ayat allati laysat ma'lufah, maksudnya ayat pertama atau tanda besar pertama itu bukan tanda yang biasa. Kalau keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit, demikian pula Ya'juj dan Ma'juj, kata Imam Ibnu Katsir, فَكُلُّ ذَلِكَ أُمُورٌ مَأْلُوفَةٌ, itu semua tanda yang biasa. لِأَنَّهُمْ بَشَرٌ, karena mereka adalah manusia. Adapun keluarnya dabbah, binatang melata dari bumi, itu tidak biasa. Yang kemudian dia berbicara kepada manusia dan memberi nama, memberi cap, memberi tanda, mukmin dengan mukmin, kafir dengan kafir. Maka ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Maka kata beliau, wa dzalika awwalul ayatil ardhiyah. Ini tanda pertama yang lingkupnya di bumi, sebagaimana tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, ala khilafi adatiha, yang berbeda dengan kebiasaannya. Naam, yang berbeda dengan kebiasaannya. Sehingga disinilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, betapa butuhnya kita kepada bimbingan para ulama di dalam mempelajari ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus merujuk kepada bimbingan para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, amalan atau perbuatan dari dabbah ini, dari binatang melata ini, sebagaimana datang dari hadis-hadis, annaha tusammin nas al-mu'min wal kafir, dia akan memberi nama, mengecat. Kemudian akan nampak terlihat pada wajah orang-orang mukmin cahaya yang bersinar pada wajahnya, dan dia akan menuliskan baina ainaihi mu'min, di antara kedua matanya kalimat mu'min. Adapun kafir, maka dia akan menuliskan di antara kedua matanya noktah sauda, noktah hitam, dan tertulis padanya kafir, dan wajah mereka tidak sebagaimana wajah kaum mu'minin yang bersinar. Ada sebagian hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Wallahu ta'ala a'lamus shawab, mana yang benar dari kedua pendapat tersebut. Namun sebatas pengetahuan saya nukilkan, saya bacakan, yaitu hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan al-Imam Ahmad, di mana disebutkan bahwa ad-dabbah ini, binatang ini, akan keluar bersama cincin Sulaiman bin Daud dan tongkat Musa bin Imran alaihi wassalam. Kemudian ia akan memberi cahaya pada wajah orang yang beriman dengan tongkat, serta menandai hidung orang kafir dengan cincin. Saya ulangi, ia akan memberi cahaya pada wajah orang yang beriman dengan tongkat, serta menandai hidung orang kafir dengan cincin. Sampai-sampai orang-orang yang mengitari meja makan berkumpul, kemudian berkata salah seorang dari mereka kepada yang bersinar wajahnya, wahai orang yang beriman. Lalu ia menjawab kepada orang yang memiliki tanda di hidungnya, wahai orang kafir. Jadi saling mengenal. Mereka berada pada kumpulan meja makan, naam, bersinar wajahnya, dan tertulis di antara kedua matanya mukmin, dan yang lainnya tertulis kafir. Akhirnya mereka, wahai orang yang beriman. Dia akan menjawab, wahai orang kafir. Naam. Yaitu orang-orang ketika itu saling mengenali siapa yang beriman di antara mereka dan siapa yang kafir dengan tanda yang dibuat oleh dabbah tersebut. Yang jelas dari hadis-hadis disebutkan bahwa binatang ini akan memberi tanda, itu dari riwayat-riwayat yang sahih, menuliskan kalimat kafir, kalimat mukmin. Namun kalau dengan urutan seperti ini, apakah dia keluar bersama tongkat Sulaiman, apa namanya, tongkat Nabiullah Musa dan cincin Sulaiman, wallahu a'lam bissawab, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihan atau kelemahan dari hadis ini. Namun sebatas saya nukilkan sebagai bentuk faedah. disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri Al-Kalam Al-Mannan, kata beliau, hadhihi dabba hiya dabba al-mashhurah, binatang ini adalah binatang yang masyhur, allati takhruju fi akhir zaman, yang keluar di akhir zaman dan termasuk dari tanda-tanda besar hari kiamat, sebagaimana hadis yang banyak datang. Namun kata beliau diingatkan di sini, walam yadhkurillahu wa rasuluhu kayfiyata hadhihi dabba, tidak disebutkan bagaimana kaifiahnya, bagaimana bentuknya. Oh, dia adalah binatang yang tidak berkaki, seperti ular misalnya, bukan jenis kayak sapi, kuda, atau yang lainnya. Atau dia adalah binatang yang memiliki tanduk besar, atau dia memiliki adalah binatang yang memiliki telinga panjang. Tidak ada satupun riwayat Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan bagaimana kaifiah, bagaimana bentuk wujud dari binatang tersebut. Namun yang disebutkan adalah asarnya. Asarnya. Apa asarnya? Yaitu tadi dari amalan-amalan dia. Dan dia akan keluar ketika manusia telah ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia memenuhi bumi-bumi dengan berbagai kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi hujjah. Dia menjadi hujjah bagi kaum yang beriman dan juga menjadi hujjah bagi kaum yang menentang dengan memberikan tanda-tanda tadi. Namun barakallahu fikum, sebagaimana beberapa penjelasan sebelumnya dan tanda-tanda sebelumnya, tidak sedikit pula orang-orang yang mengingkari tentang keluarnya ad-dabbah, binatang melata ini. Dan mereka menganggap itu sesuatu yang mustahil. Dan juga mereka mengupayakan memberikan berbagai macam takwil-takwil yang muncul dari akal fikiran mereka, tidak didasarkan kepada hujjah, dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari As-Sunnah. Namun kita katakan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebatas riwayat yang ada, penjelasan Al-Quranul Karim, maka wajib atas setiap muslim untuk mengimani adanya ad-dabbah, binatang melata yang akan keluar dari dalam bumi, berbicara kepada mereka dan memberikan tanda kepada mukmin dan kepada orang kafir. Ini pembahasan seputar ad-dabbah, poin yang kelima insyaallah. Pada kajian berikutnya kita akan memasuki poin yang keenam tentang pembahasan terbitnya matahari dari barat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berarti kita tutup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mungkin kalimat-kalimat yang kurang berkenan, yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.